Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ma'na Taghut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, beliau menjelaskan ayat mengenai bahwasannya ilmu ghaib semuanya kunci-kuncinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi ayatnya, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui seluruh apa-apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengenai daun yang berguguran kecuali Allah taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak pula biji-bijian yang ada di kegelapan bumi atau di dalam tanah, tidak yang basah, tidak pula yang kering, semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, penjelasannya bawah itu. Indahu jalla wa ala ilmul ghaibi al-khas wal 'am. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib baik yang khusus maupun yang umum. Kata beliau, al-khas yang khusus maknanya adalah mafatihul ghaib, yaitu kunci-kunci ilmu ghaib. Hadihi la ya'lamuha ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala nabiyyun mursalun. Jadi ilmu ghaib yang sifatnya khusus, yaitu kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahui seorang pun, tidak pula malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda-tanda, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda yang bentuknya adalah kubra, tanda hari kiamat yang besar tandanya, ataupun tanda ataupun tanda-tanda yang lainnya, dan bahkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya hari kiamat sangat dekat sekali. Walaupun sekarang kita berada di zaman yang jauh daripada zaman kenabian, namun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, hari kiamat sudah dekat sekali. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Bu'istu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus dan akan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya. Antum perhatikan akhwani fillah, jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat sekali jaraknya. Menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Cuman kapan terjadinya wallahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda banyak sekali. Seperti terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Sungguh hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Menunjukkan bahwasannya hari kiamat nan telah dekat. Adapun waktunya kapan terjadinya wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya terjadinya di hari Jumat. Namun Jumat yang mana wallahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda hari kiamat tentunya sudah banyak sekali kita saksikan. Banyaknya keonaran, kerusuhan, kekacauan. Manusia mulai menghalalkan yang haram atau mereka mengharamkan yang halal. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat diantaranya. Banyaknya perzinahan, pelacuran, kemudian juga perkara-perkara maksiat tersebar di mana-mana, itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan akan datangnya hari kiamat seperti ini, kata beliau. Nah, jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat sekali. Allahul musta'an. Namun kita semuanya tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, terutama fitnah hari kiamat tersebut. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Inna min syirril khalqi 'indallah man adraka as-sa'ah wa hum ahya." Sesungguhnya termasuk makhluk-makhluk yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Allahumma musta'an. Karena nanti di hari kiamat nanti, barakallahu fikum, menjelang terjadinya hari kiamat, semua kaum mukminin, kaum muslimin yang baik semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus semacam angin yang sangat halus dan lembut selembut sutra. Kemudian masing-masing orang yang beriman ketika mencium angin tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, tidak lagi disuarakan, tidak lagi orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada lagi. Kemudian mulai saat itulah hancur, banyak kehancuran, kerusakan di mana-mana. Bahkan Ka'bah Baitullahil Haram yang semula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu ingin dihancurkan Abraha, namun Allah taala masih menghalang-halanginya dan diabadikan dalam surat Al-Fil. Namun di akhir zaman nanti, ketika sudah tidak ada lagi kebaikan, yang ada hanya kejelekan, tegaklah hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "La taqumus sa'ah illa 'ala syirril khalq." Tidaklah tegak hari kiamat kecuali tinggal di atas muka bumi ini orang-orang yang jahat saja. Akhirnya Ka'bah Baitullah Haram yang semula kokoh dan Allah taala jaga, kemudian di akhir zaman nanti dihancurkan oleh salah seorang dari Habasyah, dari Ethiopia. Orang tersebut memiliki dua betis yang sangat kecil. Naam, yang dikenal dengan Dhu Suwaikotain yang bersumber berasal dari Habasyah. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah Dhu Suwaikotain minal Habasyah." Artinya akan dihancurkan nanti di hari kiamat Ka'bah oleh orang yang dikenal dengan Dhu Suwaikotain. Siapa tadi? Dhu Suwaikotain. Susah ya? Naam, barakallahu fikum, akan dihancurkan nanti di hari kiamat Ka'bah naam oleh Dhu Suwaikotain. Suwaikotain, orang yang memiliki dua betis kecil dari Habasyah, dari Ethiopia. Siapa Pak tadi Pak? Siapa? Hah? Naam, Dhu Suwaikotain. Dari kata Sakoh. Sakoh itu kan betis ya. Kemudian ditasgir Suwaikoh. Karena dua Suwaikotain. Naam, Dhu Suwaikotain. Naam. Itu nanti akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Innallaha 'indahu 'ilmus saah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang di sisinya ilmu tentang tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang panjang itu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun yang menanyai tentang bahwasanya kapan tegak hari kiamat, akhbirni 'anis saah, kabarkanlah kepada tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya kamu malaikat itu justru seharusnya lebih tahu daripada aku yang manusia. Nah, namun yang demikian pun malaikat pun tidak tahu. Hanya mengetahui tanda-tandanya yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, melalui barakallahu fikum habibakumullah, baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua adalah zat yang menurunkan hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Ikhwani wa akhwati fillah, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang berupaya dengan ilmu-ilmu enam perdukunan mereka atau ilmu-ilmu kesyirikan mereka, demi turunnya hujan tidak akan mampu, karena yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ya'lamu ma fil arham, dan zat yang mengetahui yang ada di dalam rahim manusia, yang ada di dalam rahim para wanita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang alat-alat yang canggih tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan, tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Diperkirakan lahir anak perempuan, ternyata yang keluar lelaki. Diperkirakan lahir anak lelaki, ternyata yang keluar anak perempuan. Itu semuanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun alat-alat canggih yang ada, baik yang dikenal dengan barakallahu fikum, alat untuk menampakkan apakah anak lelaki ataupun wanita yang ada di dalam rahim tersebut, itu semuanya hanya perkiraan-perkiraan, terkadang benar, terkadang keliru. Adapun yang mengetahui secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan menimpa dirinya di hari esok. Tidak ada. Nah, semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi yang menimpa diri kita di hari esok. Kita hanya mengetahui yang sudah terjadi saja. Adapun yang belum terjadi atau yang akan terjadi, kita tidak mengetahuinya. Nah, itulah manusia barakallahu fikum. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan jiwa tidak tahu apa yang akan menimpa di hari esok. Terkadang orang sudah persiapkan jiwanya, kekuatannya, tenaganya, namun di hari esok dia meninggal dunia, tidak sempat melakukan apa yang dia inginkan, karena jiwa manusia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Karena yang namanya kematian datang secara tiba-tiba. Apabila datang kematian, tidak ada seorang pun yang bisa menyegerakan atau menundanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, waktu mati mereka, tidak ada seorang pun yang mampu menyegerakan, tidak pula menunda. Semuanya pasti akan mati, yang besar maupun yang tua, yang muda maupun yang tua, semuanya akan mati. Semuanya pasti akan dihampiri yang namanya kematian. Tidak bisa lari dari kematian. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu jangan sampai kita menyombongkan diri kita, berkeinginan untuk hidup selama-lamanya. Tidak. Semuanya pasti akan mati. Namun kematian manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang diwafatkan dalam keadaan sehat, ada yang diwafatkan dalam keadaan sakit, ada yang diwafatkan dalam keadaan tidak terasa. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, setiap jiwa yang memiliki nyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak bisa lari, ikhwani fillah. Siapa yang bisa lari dari kematian? Semakin dia lari dari kematian, semakin kematian mendekati dirinya dan akan menyambar dirinya dan akan mengena dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah, istana yang sangat kuat, bayangkan, tapi yang namanya kematian pasti menghampiri kita. Kematian itu datang tiba-tiba, tidak minta izin, tidak ngetuk pintu, namun itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan engkau atau tidak ada jiwa yang tahu di bumi yang mana dia akan mati. Terkadang sebagian manusia sudah mengkapling kuburan, ada kan? Sebagian manusia mengkapling kuburan, nanti kalau aku mati di kubur di sini atau di kubur di sini, itu semuanya hanya prediksi perkiraan manusia. Adapun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang mana dia meninggal. Terkadang dia barakallahu fikum berada di kampungnya, dia sehat, kemudian di kampung sebelah dia meninggal. Terkadang seperti itu. Semuanya tidak bisa dipastikan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang mengetahui rahim yang ada di dalam kandungan para wanita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan menimpa dirinya di hari esok. Yang kelima, tidak ada jiwa yang tahu di bumi yang mana dia akan meninggal. Lima ini dikenal dengan kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hari kiamat, mengenai turun hujan, mengenai rahim, ditakdirkan lelaki ataupun wanita yang akan lahir nanti. Kemudian mengenai apa yang akan menimpa jiwa di hari esok. Kemudian mengenai di bumi yang mana jiwa itu akan meninggal. Nah, lima ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Hadza la yadri anhu adun illallah jalla wa ala. Yang seperti ini tidak ada yang tahu sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadza fil ghaib. Ini berkaitan dalam permasalahan ilmu ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu ghaib yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami sebutkan ilmu ghaib yang khusus yang lima tadi, memang seorang pun enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa tadi? Tentang hari kiamat kapan akan datang, tidak yang tahu. Yang kedua, tentang turunnya hujan. Yang ketiga, tentang rahim. Naam. Yang keempat, naam, tidak ada yang tahu tentang apa yang akan menimpa naam sebuah jiwa yang terjadi di hari esoknya. Kemudian yang kelima, naam, tidak ada yang tahu di bumi yang mana jiwa itu akan meninggal. Lima ini dikenal dengan kunci-kunci ghaib yang secara khusus tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, hadzal 'ilm al-'am. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Ini yang sifatnya pengetahuan ini yang sifatnya umum. Maksudnya umum bagaimana? Manusia juga tahu walaupun pengetahuannya terbatas. Manusia juga tahu yang di daratan, tahu juga yang di lautan, namun pengetahuan manusia terbatas. Adapun yang lima tadi yang kami sebutkan, yang pertama tadi, enggak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu kapan hari kiamat, enggak tahu. Kemudian kapan turunnya hujan, tidak tahu juga. Kemudian apa yang nanti ditakdirkan di dalam rahim, enggak tahu juga. Kemudian apa yang akan menimpa jiwa di hari esok, enggak tahu juga. Kemudian di bumi yang mana jiwa itu akan meninggal, tidak ada yang tahu. Lima ini hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun yang umum, mengetahui apa-apa yang di daratan di lautan, ini umum. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui secara mutlak, dan manusia pun mengetahui secara na'am barakallahu fikum sesuai dengan kadar pengetahuan manusia. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang berguguran kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatan fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin. Tidak pula biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Tidak pula yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali semuanya tercatat di dalam lauhul mahfuz. Hada ilmullahi asyamil likulli syai'. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Wa ma'a ilmihi likulli syai' kataba hadhihi asya' fi lauhil mahfuz. Perhatikan. Dan bersamaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, Allah taala mencatat di dalam lauhil mahfuz. Segala sesuatu telah tercatat di dalam lauhil mahfuz. Karena Allah taala pertama kali ketika menciptakan kalam, pena pencatat tersebut, Allah taala mengatakan awwalu ma khalaqallahu qalam, awwalu ma khalaqallahu qalam. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu qalam fa qala lahu uktub. Pertama kali Allah taala menciptakan pena, Allah taala mengatakan uktub, tulislah. Kemudian pena tadi mengatakan wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah taala mengatakan kepada pena tadi uktub ila ma huwa uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, menunjukkan bahwasanya semuanya sudah tercatat, semuanya sudah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Naam. Kata beliau di sini ilmuha awalan wa ahata biha, ilmunya Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu, wa ahata biha dan meliputinya, summa katabaha fi lauhil mahfuz, kemudian mencatat atau menulis di dalam lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz termasuk makhluk-makhluk yang kekal, karena ada di sana makhluk-makhluk yang sirna dan ada makhluk-makhluk yang kekal, makhluk-makhluk yang diberikan kekekalan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada delapan makhluk yang diberikan kekekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Delapan makhluk tersebut terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah dan mudah dihafal bagi siapa yang dimudahkan. Naam. Yaitu samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Artinya delapan perkara, delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan dan memiliki hukum kekekalan. Adapun sisanya masih memiliki hukum kesirnaan. Apa delapan tersebut? Huwal arsu wal kursi wan narun wa jannatun. Arsh, kursi, nar, jannah. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadal lauhi wal qalam, lauhul mahfuz dan pena. Anak ulangi sekali lagi. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha. Delapan perkara yang memiliki hukum kekekalan menyeluruh pada delapan tersebut. Minal khalqi, dari kalangan makhluk. Wal baquna fi haizil adam. Adapun sisa-sisanya semuanya pasti akan mengalami kesirnaan. Delapan tersebut, pertama huwal arsu, arsh, wal kursi, kursi, wan narun, neraka, wa jannatun, surga, wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lauhi wal qalam, lauhil mahfuz dan pena. Delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Nah, terus bagaimana para malaikat? Hatta para malaikat semuanya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mungkin malaikat penjaga surga, penjaga neraka, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun delapan makhluk tersebut kekal, tidak mengalami kepunahan. Diulang lagi, delapan makhluk tadi, tolong antum apa? Antum ada yang kurang? Belum. Naam. Tulang ekor, ruh, pena, lauhil mahfuz. Naam, roh, pena, lauhul mahfud. Ulangi antum. Kursi. Surga. Jannah. Surga neraka terus. Orang ekor. Roh. Lauhul mahfud. Pena. Satu lagi. Mereka sudah. Arsh. Nah, diurutkan lebih enak ya. Arsh, kursi, surga, neraka, tulang ekor, kemudian roh, lauhul mahfud, pena, udah. Amin. Delapan makhluk tersebut tidak mengalami kepunahan. Nah, barakallahu fikum. Coba antum ulangi antum. Apa? Arsh. Ayo, arsh. Kursi. Neraka. Surga. Naam. Ewa. Ewa. Lauhul mahfud. Naam. Delapan. Antum. Ewa. Apa? Arsh. Yang jelas. Arsh. Ewa arsh. Terus. Surga. Neraka. Tulang ekor. Pena. Lauhul mahfud. Roh. Apa yang belum? Hah? Kursi berapa belum? Kursi. Delapan itu ya. Delapan itu makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Ayo, antum, ulangi. Arsh. Kursi. Nar. Jannah. Naikor. Roh. Kolam. Lauhul mahfud. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam. Huwal arshu wal kursi. Wa narun wa jannatun. Wa ajbun kadal lauhi wal arwah kadal lauhi wal qalam. Delapan tersebut tidak mengalami kepunahan. Semuanya kita ketika sudah meninggal dunia dikuburkan kemudian dimakan oleh tanah. Kecuali tulang ekor. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbad danab. Semua bani Adam akan dimakan oleh tanah kecuali ajbad danab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Nah, ini globalnya, kecuali jasadnya para nabi. Nah, karena innallaha harrama ajasad al-anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 6 jasad-jasad para nabi dari tanah tadi, menunjukkan bahwasanya dikecualikan jasadnya para nabi. Adapun secara global semua manusia akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Enggak perlu buktikan. Gali kuburan membuktikan mana tulang ekor, enggak perlu. Harus kita yakini dan kita imani bahwasanya tulang ekor tidak mengalami kepunahan. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang terakhir ini. Dan insyaallah ini terakhir ya. Hari ini atau pagi ini kita selesaikan kitab ini. Nah, barakallahu fikum, nanti insyaallah jam 10 kita ambil sedikit tausiah, sudah terakhir insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-khamisu taghut, yang kelima, alladhi yu'bad min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Hati-hati. Yang kelima adalah orang yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha untuk diibadahi. Ada orang disembah selain Allah, dia ridha, senang untuk diibadahi. Allahumma musta'an. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yakul minhum inni ilahun min dunih fadhalika najzihi jahannam kadzalika najzil dzalimin. Artinya, barang siapa yang berani mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku adalah Allah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti itu kami akan membalasi orang tersebut dengan neraka jahannam. Dan yang seperti itu, dan seperti itulah kami akan membalasi orang-orang yang zalim. Jadi hati-hati. Dia disembah selain Allah, dia ridha, hati-hati. Itu nanti masuk dalam taghut yang diharamkan dan diharuskan kita untuk menghindarkan dan menjauhinya. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah bihadzal qayyid wa huwa radin bil ibadah. Syarat ini penting. Ikatan ini penting sekali. Yaitu apa? Orang yang diibadahi selain Allah tapi dia ridha. Ini penting ucapan tapi dia ridha. Karena apa? Karena kalau dia tidak ridha bukan tagut. Nah, misalkan ada orang saleh misalkan ya, disembah, dia enggak mau. Jangan nyembah aku misalkan. Tapi orang-orang tetap nekat nyembah dia. Dia bukan tagut karena dia mengingkari. Yang tagut itu adalah yang dia itu ridha. Nah, disembah malah dia mengatakan, "Iya, sembah aku. Kalau minta pun minta kepada aku misalkan." Seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Amma alladhi yu'bad min dunillah wa huwa ghairu radin, fa hadha la yusamma taghutan. Adapun orang yang disembah selain Allah dalam keadaan dia tidak ridha, maka yang seperti ini bukan dinamakan taghut. Yakhruju bidzalikal malaikat wal anbiya was-salihun. Naam, kata beliau, keluar dari itu semuanya adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka tidak ridha untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak ridha diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga sama, para orang-orang saleh juga sama. Auliyaullahi as-salihun la yadkhuluna fi at-taghut. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, mereka tidak masuk dalam pengertian atau yang dinamakan dengan tagut. Li'annahum lam yardau biha. Karena mereka tidak ridha. Orang-orang saleh dan para nabi dan para malaikat tidak ridha diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bal kanu yanhauna anha fi hayatihim. Bahkan dahulu mereka orang-orang saleh atau para nabi, mereka melarang dari hal tersebut ketika di masa hidupnya. Melarang, jangan menyembah kami, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Wa inna ma hasala hadza ba'da mautihim wa ghaibatihim, dan hanya saja terjadi seperti ini setelah meninggalnya mereka dan tidak adanya mereka. Alinnas, maksudnya tidak adanya mereka di hadapan manusia, akhirnya mereka berbisik-bisik. Na barakallahu fikum, dibantu oleh para setan, akhirnya mereka pun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, perhatikan bagian atas itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Syarat yang sangat penting sekali. Ketahuilah, sesungguhnya manusia tidak akan menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah taala kecuali harus meninggalkan tagut. Perlu diperhatikan itu. Jadi kalau walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi masih nyembah berhala, minta kepada kuburan, minta kepada bebatuan, minta kepada para mayit, itu belum sempurna. Keimanannya masih dipertanyakan. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah harus menjalankan dua rukun, yaitu an-nafi wa isbat. Dua rukun la ilaha illallah harus tertunaikan. An-nafyu meniadakan, al-isbat menetapkan. Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Maka barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Apa maksudnya? La ilaha illallah. Naam. La infisama laha, tidak pernah putus, tidak pernah terlepaskan. Wallahu samii'un 'aliim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ar-rusdu din Muhammad, yang namanya ar-rusd yaitu petunjuk, adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghay, sedangkan ghay yaitu kesesatan, dinu Abi Jahl, agamanya Abu Jahl. Siapa namanya Abu Jahl? Antum Abdul Manaf, lain lagi itu. Ada Abu Jahl, ada Abu Lahab, ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib, jangan campur-campur itu lain-lain itu. Paham ya? Siapa? Uzza, kurang dikit lagi. Abdul Uzza, ada Abdulnya ya. Nah, jadi Abu Jahal ini na barakallahu fikum namanya adalah Abdul Uzza, benar atau keliru? Keliru enggak? Jangan campur-campur loh, ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan dibolak-balik ya. Abu Jahal bukan Abdul Uzza. Abu Jahal ini dulu kunyahnya Abul Hakam dulunya. Dulunya kunyahnya Bagus Abul Hakam. Karena dia ketika na'am barakallahu fikum hidup di tengah-tengah masyarakatnya, dia diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dia pandai dalam melaraikan, kalau seandainya ada pertikaian, dia yang memutuskan, Abul Hakam. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, langsung diganti kunyahnya menjadi Abu Jahal. Namanya siapa? Jangan campur-campur ya, Abdul Uzza bukan Abu Jahal itu. Namanya Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Abdul Uzza itu namanya Abu Lahab. Ya kan? Abu Lahab, Abdul Uzza. Bedakan ya. Abu Lahab itu Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya Abul Hakam. Maksudnya ya, bedakan ya. Abu Jahal siapa tadi? Siapa? Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab baru siapa? Abdul Uzza. Nah, kalau Abu Talib baru Abdul Manaf, benar. Abu Talib itu apanya Rasulullah? Pamannya. Kalau Ali apanya? Ali itu apanya Abu Talib? Menantu atau? Siapa? Anaknya. Namanya barakallahu fikum, Allahu musta'an. Itu semuanya disebutkan dalam sirah nabawiyah ya. Kalau mau lihat kitabnya yang aslinya bahasa Arab, itu yang paling bagus Al-Fusul fi Siratul Rasul. Itu jelas masalah sirah nabawiyah, bagus sekali itu. Namanya dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Tadi ada sini. Wal ghay, adapun kesesatan dinu Abi Jahlin, adalah agamanya Abu Jahal. Abu Jahal ini kurang ajar sekali ya. Abu Jahal ini termasuk orang yang membisik-bisiki pamannya. Jadi ketika pamannya Abu Thalib itu sudah mau meninggal dunia, Rasulullah datang mentalkin itu. Rasulullah datang mentalkin agar pamannya itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi Abu Jahal ini kurang ajar orangnya. Dia sama satu orang lagi membisik-bisiki agar pamannya itu enggak mau mengucapkan. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan Ya'am kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini Rasulullah nih ya, Rasulullah mendakwai pamannya, bayangkan, sampai detik-detik terakhir. Nah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti akan aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pamannya tetap enggak mau mengucapkan karena didampingi dua orang jahat, yaitu Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang itu. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka ngomong, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Ngomong sama Abu Jahal, "Kamu benci buat dengan agamanya Abdul Muthalib?" Agamanya Abdul Muthalib agama Jahiliyah. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah bisik-bisiki Abu Thalib tadi. Akhirnya Abu Thalib pun enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa aba ayyakula la ilaha illallah. Fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya pamannya pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah. Namanya siapa? Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib siapa? Namanya Syaibatul Hamdi. Namanya Syaibah. Syaibatul Hamdi. Nah, Syaibatul Hamdi. Itu namanya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Nah, seperti itu keadaannya barakallahu fikum. Jadi teman duduk itu sangat memiliki barakallahu fikum pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai kita keliru dalam mencari teman duduk. Carilah teman duduk yang soleh, yang baik, yang mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam kekeliruan. Rasulullah mengatakan Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah bersama siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan para preman, ujung-ujungnya enggak jauh beda dia akhlaknya dengan preman. Lihat saja, kalau dia berteman dengan orang-orang yang tidak benar keyakinannya atau agamanya, dia tidak jauh beda. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di dalam mencari ilmu, jangan sembarang orang diambil ilmunya. Pilihlah mencari ilmu dari kalangan ahlu sunnah yang kokoh di atas Al-Quran wa sunnah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya, keyakinannya. Perhatikan satu contoh saja. Kalau kalian belajar dengan seorang da'i, seorang ustaz yang mengaku ahlu sunnah, tapi dia senang dengan televisi, senang dengan YouTube dan semisalnya, muncul di hadapan televisi, muridnya enggak jauh beda. Membolehkan televisi. Lihat saja. Nah, atau contoh yang lainnya, kalau kalian belajar dengan seorang ustaz yang dia senang dengan yayasan, proposal, minta sana, minta sini, muridnya enggak jauh beda. Tapi kalau kalian belajar dengan seorang guru yang ahlu sunnah wal jamaah, benar-benar menerapkan dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, insyaallah dia akan kokoh. Karena yang kita harapkan, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya, keyakinannya, bukan sekedar ucapannya saja. Nah, Allahumma sallam, berat sekali barakallahu fikum, namun itu kunci yang terbaik. Berkata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini kuncinya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama. Kalau kalian mengambil agama dari orang-orang yang tidak benar, dikhawatirkan kalian tidak jauh beda dari guru tersebut. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Dikit lagi. Kata beliau di sini, wal 'urwatu nusqa syahadatu an la ilaha illallah, dan tali yang sangat kuat adalah persaksian la ilaha illallah, wa hiya mutadamminatun lin nafyi wal isbat, yang mana kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun, yaitu an-nafyi wal isbat, tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala, meniadakan seluruh jenis-jenis peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa tusbit, dan menetapkan jami'a anwa'il ibadah kullaha lillah, dan menetapkan seluruh jenis-jenis ibadah seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wahdah la syarikalah, untuk Allah ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, ini penjelasan yang terakhir kata beliau, wal urwatul wusqa hiya la ilaha illallah. Jadi kalau kalian jumpai artikel ada lafaz al urwatul wusqa, itu maksudnya adalah la ilaha illallah. Tusamma al urwatul wusqa, dinamakan dengan tali ikatan yang kuat, wa tusamma kalimatut taqwa, wa tusamma kalimatut tauhid. Perhatikan, jadi kalimat la ilaha illallah memiliki nama-nama yang banyak sekali. Kalimat la ilaha illallah memiliki nama-nama yang banyak. Terkadang dinamakan urwatul wusqa, terkadang dinamakan kalimat takwa, terkadang dinamakan kalimat tauhid, terkadang dinamakan kalimatul ikhlas. Paham ya? Jadi kalimat la ilaha illallah memiliki nama-nama yang banyak ya. Terkadang dinamakan kalimat takwa, terkadang dinamakan kalimat tauhid, terkadang dinamakan kalimatul ikhlas, terkadang dinamakan al-urwatul wusqa. Itu penamaan untuk kalimat la ilaha illallah. Naam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah nampak petunjuk daripada kesesatan. Ma huwa rusyd? Apa itu rusydu? Huwa dinu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi ar-rusydu, petunjuk barakallahu fikum, adalah semuanya kembali kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita yang berada di akhir zaman daripada zaman kenabian, di dalam mengikuti petunjuk, tentunya kita mengikuti jejaknya para salaf. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau Nam al-Istidkar, nah beliau mengatakan balirusdu kulluhu fitibai salaf wa tibai sunnah allati naqaluha wa amilu biha, bahkan petunjuk seluruhnya adalah mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Itu petunjuk secara hakiki. Allahumma sallallahu, atau sebagaimana yang beliau ucapkan. Semakna dengan itu. Kata beliau di sini, wa dinu kullil anbiya, dan agama seluruh para nabi semuanya beragama Islam. Hada huwa rusdu, inilah yang dinamakan petunjuk. Wal ghayy, sedangkan kesesatan, dinu Abi Jahlin, adalah agamanya Abu Jahl. Wa dinu jamil kufar, dan agamanya seluruh orang-orang kufar. Walakin dzukira, walakin dzikru syahadati alla ilaha illallah, akan tapi penyebutan na'am syahadah alla ilaha illallah hiyal mutadhamminatu linafyi wal isbat, yaitu terkandung di dalamnya peniadaan dan penetapan an-nafyu fi qawli la ilaha wal isbat fi qawli illallah. Perhatikan ya, la ilaha itu adalah an-nafyu, illallah adalah isbat. Tanfi jami' anwa'il ibadat an ghayrillahi ta'ala wa tusbit jami' anwa'il ibadah fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarika lah, yaitu meniadakan seluruh jenis-jenis peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan seluruh jenis peribadatan di dunia dan di akhirat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Hadza ma'na syahadati alla ilaha illallah, ini adalah makna persaksian la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Annaha tanfil ibadata amma siwallah, bahwasannya kalimat tersebut meniadakan peribadatan dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusbituha lillah azza wa jal, dan menetapkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Li annaha haqqun lillah, dikarenakan beribadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fal ibadatu haqqun lillah, maka beribadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin fiha istihqaqun, tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi. Laisa min haqqi ahadin an ya'budu ghairallah, kemudian juga tidak, na barakallahu fikum, bukan merupakan keberhakan seorang pun untuk dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, sudah kita selesaikan kitab ini. Semoga na barakallahu fikum, sedikit banyaknya faedah yang disampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti serta bisa diamalkan, karena kitab ini sangat mulia sekali. Penjelasan mengenai makna taghut yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dikarang dalam kitabnya itu makna taghut oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Nasrullaha assalamata wal afiyah. Semoga kita semuanya bisa mengambil faedah yang sudah disampaikan, walaupun banyak sedikitnya, tentunya yang diharapkan adalah barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.